suka lagu dangdut. Kita goyangnya tipis-tipis saja dulu bareng Ken Dede. Spesial juga buat yang ada di sebelah kiri. Boleh kita ikut nyanyi bareng-bareng lagi dong. Kutitipkan kepadamu diri. Kira-kira yang bisa sebelah mana ini? Bisa mas? Yang mana? Ikut nyanyi bareng dong. Menyanyi.